Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din a'adzani Allahu wa iyyakum. Ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, agama yang beliau bawa merupakan agama yang samhah, agama yang penuh dengan toleransi, yang penuh dengan kemudahan dan kasih sayang terhadap seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Kebaikan yang dibawa oleh Islam tidak hanya dirasakan oleh kaum muslimin semata, tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh para pemeluk agama Islam, namun lebih dari itu, kebaikan yang dibawa oleh Islam ini bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh alam semesta tanpa terkecuali, sehingga pantas apabila Islam dikatakan sebagai agama rahmah lil alamin, sebagai agama yang membawa rahmat untuk seluruh alam semesta. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh kita akan mendapatkan pembuktiannya. Kita akan jumpai sekian dalil dalam keduanya, menghasung siapapun untuk berbuat baik sesuai dengan tuntunan dan koridor agama Islam, dan sebaliknya melarang dengan keras segala bentuk kedzaliman terhadap siapapun, bahkan terhadap binatang sekalipun. Dan di antara hadis yang menjadi pembuktian akan hal ini adalah sebuah hadis riwayat Muslim dari Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna allaha katabal ihsana ala kulli syai', fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinud dhibhah wal yuhidda ahadukum shafratah wal yurih zabitah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yang artinya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan untuk berbuat baik, berbuat ihsan terhadap segala sesuatu dalam segala hal. Faida qataltum fa ahsinul qitlah. Jikalau kalian melakukan pembunuhan, fa ahsinul qitlah, maka lakukanlah pembunuhan itu dengan baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinud dzibhah. Dan apabila kalian menyembelih, fa ahsinud dzibhah, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratah. Hendaknya salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatah. Dan hendaknya dia menyamankan sesembelihannya, hewan yang akan dia sembelih. Rawahu Muslim. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Kita akan lihat bagaimana penjelasan Syekh As-Sa'di rahmatullahi alaih terkait dengan hadis ini. Beliau mengatakan di awal penjelasan, al-ihsanu naw'an. Kata beliau, berbuat baik itu ada dua macam. Ihsanun fi ibadatil khaliq. Jenis yang pertama, kata beliau, adalah berbuat baik, berbuat ihsan fi ibadatil khaliq. Dalam beribadah kepada al-khaliq, kepada sang pencipta, atau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini merupakan jenis ihsan yang pertama. Dan disebutkan oleh beliau rahmatullahi alaih, tiada lain adalah karena ini merupakan perbuatan ihsan yang paling tinggi kedudukannya, yang paling mulia, melebihi kedudukan jenis yang kedua, itu berbuat baik, berbuat ihsan kepada al-khaliq, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana caranya? Beliau menjelaskan, bi an ya'budallaha ka'annahu yarah. Yaitu, seseorang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ka'annahu yarah. Seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala, atau seolah-olah dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'in lam yakun yarahu fa'inna allaha yarah. Dan jika tidak demikian, maka dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia sadar, dia mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melihatnya. Sehingga ulama pun mengatakan bahwa dua kalimat ini adalah rukun dari al-ihsan. Karena kita tahu tingkatan dalam agama ini ada tiga. Al-Islam, al-Iman, dan al-ihsan. Masing-masing dari ketiganya memiliki rukun. Islam memiliki rukun. Demikian halnya dengan iman dan juga al-ihsan. Al-ihsan, kata para ulama, memiliki dua rukun. Rukun yang pertama adalah apa yang telah beliau sampaikan, yaitu seseorang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seolah-olah dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan rukun atau tingkatan ihsan yang tertinggi, yang paling mulia. Ketika seseorang telah mencapai level ini, telah mampu mewujudkan hal ini, maka sungguh dia telah mencapai derajat ihsan yang tertinggi. Seorang beribadah, ibadah apapun yang dia lakukan, dia seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala salat, dia melakukan ibadah tersebut dengan penuh kekhusyuan secara lahir dan batin. Khusyuk secara batin dia lakukan ibadah salat tersebut ikhlas lillahi taala karena Allah Subhanahu wa taala. Dia berupaya semaksimal mungkin untuk menghiasi batinnya, kalbunya dengan berbagai sifat-sifat yang baik. Ibadah-ibadah kalbu yang mulia, ikhlas lillahi taala, penuh tawadhu, penuh konsentrasi, fokus dalam melakukan sholatnya, menjauhi riya, syirik, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia sadar Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala sesuatu, termasuk apa yang ada dalam kalbunya. Lebih-lebih lagi zahirnya juga seperti itu. Kalau batinnya saja Allah Subhanahu wa taala mengetahui, lalu bagaimana kiranya dengan urusan lahiriahnya? Sehingga dia pun berusaha untuk memperbagus keadaan lahiriahnya dengan penampilan yang terbagus, dengan gerakan-gerakan yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia laksanakan syarat-syaratnya atau rukun-rukunnya dengan baik. Dan lebih dari itu, dia juga melakukan sunah-sunahnya. Dia berupaya semaksimal mungkin untuk memperbagus keadaan lahiriahnya. Karena satu hal tadi, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah melihatnya. Dia sadar sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian halnya dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Juga seperti itu. Dia lakukan dengan semaksimal mungkin secara zahir dan batin. Ibadah puasa juga demikian, sedekah juga demikian, dan lain sebagainya. Kemudian rukun yang kedua dan sekaligus tingkatan yang kedua adalah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi gerak-geriknya, senantiasa melihat tindak tanduknya dan juga tutur katanya. Ini tingkatan yang kedua. Oleh karena itu, apabila seseorang tidak mampu mencapai tingkatan yang pertama, maka hendaknya dia berusaha untuk mencapai tingkatan yang kedua, mewujudkan rukun yang kedua. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihatnya. Ingat, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihatnya. Wa huwal jiddu fil qiyam bihuquqillah ala wajhin nus wa takmili laha. Secara umum, kata beliau, ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-jidd fil qiyam bihuquqillah, kesungguhan dalam menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, ala wajhin nushi wa takmil laha, secara tulus, secara ikhlas, wa takmili laha, dan sempurna. Sebagaimana telah kita uraikan tadi, dia benar-benar memperhatikan adab-adabnya secara lahir maupun batin. Wa ihsanun fi huquqil khalq. Kemudian, ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, jenis ihsan yang kedua adalah al-ihsan fi huquqil khalq, berbuat baik dalam menunaikan hak-hak sesama makhluk. Ini jenis perbuatan ihsan yang kedua. Dan beliau tempatkan pada posisi yang kedua karena memang secara urutan harus demikian. Hak Allah Subhanahu wa taala harus diutamakan daripada hak yang lainnya, hak-hak makhluk ciptaannya. Dan ini yang menjadi pokok pembahasan kita dalam hadis ini. Berbuat baik terhadap sesama makhluk, siapapun dia, manusia, bahkan hewan sekalipun. Wa aslul ihsanil wajib an takuma bihuquqihim alwajibah. Selanjutnya beliau menjelaskan secara lebih terperinci tentang jenis ihsan yang kedua ini. Kata beliau, dan dasar atau pokok perbuatan ihsan terhadap sesama manusia atau makhluk yang hukumnya wajib. Bagaimana kriterianya atau bagaimana pelaksanaannya? Kata beliau, antakuma bihukukihim alwajibah, adalah anda menunaikan hak-hak mereka yang hukumnya wajib. Kita melaksanakan hak-hak mereka yang hukumnya wajib. Seperti apa? Kal qiyami bi birril walidain. Seperti misalnya berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Ini kita tahu termasuk syariat yang hukumnya wajib. Dalam sekian banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Wasainal insana biwalidayhi ihsana. Dan ayat-ayat yang semisalnya. Ini salah satu aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Dengan segala bentuknya. Perbuatan baik dengan tutur kata. Dengan anggota tubuh yang lainnya. Dengan harta. Dengan fisik kita. Dan lain sebagainya. Ini semua merupakan cakupan dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat ihsan kepada sesama manusia. Wasilatil arham. Contoh yang lainnya adalah menyambung tali silaturahmi. Ini juga syariat yang hukumnya wajib. Haram hukumnya untuk memutus hubungan silaturahmi. Sebagaimana diharamkan untuk berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Sampai-sampai Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan hal ini dalam Al-Quran. Tidak hanya dalam hadis saja. Wal insaf fi jami'il mu'amalat. Contoh yang lainnya adalah bersikap adil dalam segala mu'amalah. Bersikap insaf atau adil dalam segala mu'amalah. Apakah terkait dengan mu'amalah keseharian seorang suami dengan istrinya, dengan sesama penuntut ilmu, dengan asatidah, atau yang lainnya. Atau ketika dia melakukan mu'amalah dalam transaksi jual beli, dan lain sebagainya, meliputi segala hal. Diupayakan untuk senantiasa berbuat adil. Dan ini hukumnya wajib. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Dalam surat An-Nahl. Sungguh Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk berbuat adil dan ihsan. Bi'ta'i jami'i ma'alaika minal hukuk. Yaitu dengan memberikan segala hak yang wajib engkau tunaikan. Sehingga masing-masing dari kita dituntut untuk bisa menyadari. Kita statusnya sebagai apa. Kita posisinya sebagai apa. Karena kalau kita uraikan, sangat banyak sekali status kita sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai seorang tetangga, sebagai seorang anak, sebagai orang tua, dan begitu seterusnya. Dengan segala posisinya, masing-masing punya kewajiban yang harus ditunaikan. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya kita senantiasa mudawamah, senantiasa continue dalam menuntut ilmu agama. Kita bisa mengetahui hak-hak sesama makhluk yang harus kita tunaikan. Tidak hanya manusia saja. Bahkan ketika bermuamalah dengan hal-hal yang gaib, ketika bermuamalah dengan hewan, binatang, dan lain sebagainya. Kama annaka ta'khudhu malaka wafian. Sebagaimana anda mengambil harta anda dengan sempurna. Artinya kalau kita punya keinginan punya harapan untuk ditunaikan haknya, maka kita juga harus menunaikan hak orang lain. Kita juga harus memperhatikan hak orang lain. Jangan seenaknya sendiri. Ingin ditunaikan haknya dengan sempurna, dengan baik, tapi dia tidak mau menunaikan hak orang lain dengan baik. Nah, ini sangat bertolak belakang dengan sikap adil yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan hal ini dalam surat Al-Mutaffifin, meskipun secara khusus terkait dengan permasalahan timbangan, tapi kaidah yang disebutkan dalam ayat tersebut juga berlaku untuk semua jenis muamalah. Orang-orang yang celaka adalah orang-orang yang ketika dia posisinya sebagai pembeli, dia ingin haknya ditunaikan dengan sempurna. Tapi ketika posisinya sebagai penjual atau penunai hak, dia tidak mau menunaikan haknya dengan sempurna. Ini berlaku untuk semua jenis muamalah, tidak hanya terkait dengan permasalahan jual beli. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Coba kita lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memposisikan haknya pada kedudukan yang pertama. Persis seperti metode yang ditempuh oleh Syekh rahmatullahi alaih. Sehingga ihsan kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan hak yang terbesar. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berbuat ihsan kepada sesama. Wabil walidaini ihsana, wabidil qurba, wal yatama, wal masakin, wal jari dil qurba, wal jari junub, was sahibi bil jam, wabni sabil, wama malakat aimanukum. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada sanak kerabat, kepada orang-orang yatim, orang-orang miskin. Wal jari dil qurba, disebutkan tafsirnya oleh sebagian ulama, artinya adalah tetangga yang dekat. Tetangga yang paling dekat itu yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita. Wal jari junub wasahibi bil jam, tetangga yang jauh. Wasahibi bil jam, teman sejawat. Wabni sabil, ibnu sabil, yakni orang-orang yang kehabisan bekal dalam safar. Wama malakat aimanukum, dan juga berbuat ihsan terhadap budak-budak kalian. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, apa yang disebutkan dalam ayat ini bukanlah sebagai hasr, bukan sebagai pembatas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka di antara hikmahnya atau faedahnya, kata sebagian ulama, adalah untuk menunjukkan bahwa merekalah orang-orang yang harus diperhatikan oleh seorang muslim. Mereka harus mendapatkan perhatian yang lebih dari seorang muslim. Dan tentunya ini juga berlaku untuk selain mereka yang disebutkan pada ayat tersebut. Sekali lagi, bukan sebagai hasr, bukan sebagai pembatas, tapi sekedar sebagai contoh, dan juga di antara hikmahnya sekali lagi untuk menunjukkan bahwa merekalah orang-orang yang sangat berhak untuk diperlakukan dengan baik oleh seorang muslim. Sehingga ayat ini juga menjadi dalil bahwa ihsan itu terbagi menjadi dua secara global. Ihsan dengan Al-Khaliq, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini disebutkan pada awal ayat. Kemudian yang kedua, al-ihsan bil khalq, berbuat ihsan, berbuat baik terhadap sesama manusia. Sehingga klasifikasi yang beliau sebutkan ini ada dalilnya, ada landasannya dalam Al-Quran. Di antaranya ayat yang tadi kita baca. Wa yadkhulu fi dhalik al-ihsanu ila jami'i naw'il insan. Kemudian beliau mengatakan, dan termasuk dalam hal ini al-ihsanu ila jami'i naw'il insan, adalah berbuat baik kepada seluruh jenis manusia, tidak hanya sebatas kepada kaum muslimin saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan memerintahkan untuk berbuat baik kepada kafir mu'ahad atau musta'min atau dhimmi. Selama mereka bukan kafir harbi, maka wajib untuk diperlakukan dengan baik. Tidak boleh dizalimi, apalagi dibunuh. Beliau sampai mengancam, man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihatal jannah. Siapa saja yang membunuh seorang kafir mu'ahad, maka sungguh dia tidak akan mencium bau surga. Na'udzubillah min dzalik. Ancaman yang sangat mengerikan, yang sangat keras. Baik, sehingga ihsan ini meliputi atau berlaku untuk seluruh manusia, siapapun dia. Tentunya dengan memperhatikan bagaimana tuntunan Islam dalam hal ini. Wal ihsan ilal bahaim, bahkan kata beliau, berbuat ihsan, berbuat baik terhadap binatang-binatang ternak. Dan ini yang beliau sampaikan secara khusus dalam hadis tadi. Hatta fil halati allati tazhaku fiha nufusuha, bahkan pada saat nyawa mereka akan melayang. Tazhak fiha nufusuha, ketika nyawa binatang-binatang itu akan melayang. Ya subhanallah. Tetap diperintahkan untuk berbuat baik, apalagi dalam kondisi normal. Tidak boleh kemudian mentang-mentang sudah akan tewas, akan mati binatang tersebut, kemudian diperlakukan dengan semaunya. Dibunuh dengan cara yang tidak syar'i, tidak boleh. Tetap harus dibunuh dengan cara yang syar'i. Dan ini merupakan perbuatan ihsan terhadap binatang. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam. Dan oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'idha qataltum fa'ahsinul kitlah. Maka jikalau kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik. Faman istahaqqal qatla limujibi qatlin. Beliau mengatakan, dan barang siapa berhak dibunuh, limujibi qatlin, karena dia melakukan suatu perbuatan yang mewajibkannya untuk dibunuh, mewajibkannya untuk dikisos, yudrabu unuquhu bisayf, maka lehernya dipenggal dengan menggunakan sebilah pedang. Min duni ta'zirin wala tamfilin, kata beliau, cara yang seperti itu tidak boleh kemudian diganti dengan cara yang lain, dengan metode pembunuhan yang lain, kemudian ditambah dengan ta'zir, dengan hukuman yang keras atau pukulan yang keras. Wala tamfil, dan tidak boleh pula dengan dicincang atau mutilasi. Ya subhanallah, kita lihat ketika orang yang berbuat seperti itu saja, pelaku dosa besar dia. Dan kedzalimannya sangat luar biasa. Amdun mahdun, kalau para fuqaha mengistilahkannya, pembunuhan terhadap seorang muslim yang disengaja. Kisos, termasuk dosa besar. Allah Azza wa Jalla sampai langsung memvonis pelakunya jahanam. Dia dimurkai, dilaknat, dan berhak mendapatkan siksaan yang pedih. Toh seperti itu, tetap harus diperlakukan dengan baik ketika membunuhnya. Tidak boleh kemudian semena-mena membunuhnya. Dikisos dengan cara dipenggal kepalanya, dieksekusi. Dan ini merupakan pembunuhan yang ihsan seperti ini. Tidak benar ketika seseorang mengatakan pembunuhan dengan cara seperti itu adalah pembunuhan yang kejam. Na'udzubillah min dzalik. Ini merupakan pembunuhan dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik. Karena patokannya adalah segala pembunuhan yang sesuai dengan syariat Islam, tuntunan agama Islam. Ini pembunuhan yang ihsan. Tidak secara kejam dengan cara mutilasi atau yang semisalnya, seperti yang dilakukan ISIS atau yang semisalnya. Apa yang mereka lakukan sama sekali bukan ajaran Islam. Nah, Na'udzubillah min dzalik. Perbuatan mereka sangat biadab, tidak manusiawi. Membunuh korbannya dengan cara dicincang, dimutilasi, ada yang dipendam hidup-hidup dan lain sebagainya. Sungguh ini merupakan perbuatan yang biadab dan sama sekali bukan bagian dari ajaran Islam. Apalagi dilakukan terhadap seorang muslim. Ikhwan fi din, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhabhtum fa'sinu dhibhah." Jika kalian akan menyembelih, maka perbaguslah sembelihan kalian. Ai hayatu dhabhi wa sifatuhu. Memperbagus dalam hal apa? Beliau jelaskan di sini, yaitu dalam hal metode dan cara menyembelihnya. Hayatu dhabhi wa sifatuhu. Dalam hal metode dan cara menyembelihnya. Walihada qala, oleh karenanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wal yuhidda ahadukum syafratah ay sikinah. Syafratah artinya sikinah. Hendaknya salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya. Karena dengan demikian akan mudah terpotong lehernya sehingga tidak menyiksa binatang tersebut. Kalau seandainya kurang tajam maka akan menyiksanya, tidak langsung mati. Sama seperti eksekusi yang dilakukan dengan cara dipenggal. Seperti tadi, juga langsung membuat pelaku kejahatan tersebut mati tanpa tersiksa terlebih dahulu. Wal yurih dhabihatah, dan hendaknya dia menyamankan sesembelihannya. Kemudian beliau mengatakan, fa idza kana al-'abdu ma'muran bil ihsan ila man istahaqqa al-qatl min al-adamiyyin. Beliau mengatakan, jika seorang hamba senantiasa diperintahkan untuk berbuat baik, ila man istahaqqa al-qatl, terhadap orang yang berhak untuk dibunuh secara syar'i, seperti pelaku apa tadi, amdun mahdun, pembunuhan terhadap seorang muslim yang disengaja, murni sebuah kesengajaan. Minal adamiyin, kepada orang-orang yang berhak mendapatkan hukuman tersebut dari kalangan manusia. Wa bi ihsani dhibhati ma yuradu dhabhuhu minal hayawan. Demikian pula berbuat baik terhadap hewan yang akan disembelih. Ya, dua-duanya bisa dipastikan akan kehilangan nyawa. Ya, kemungkinan besar atau bahkan dipastikan keduanya akan kehilangan nyawa. Orang yang sedang menghadapi eksekusi dengan hewan yang akan disembelih. Tetap diperintahkan, kata beliau, untuk berbuat ihsan. Fakaifa bighairi hadhil halah. Lalu bagaimana kiranya dengan keadaan selain ini? Ketika mereka tidak dalam kondisi tersebut, tentunya lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan. Wa'alam annal insana, annal ihsana, al-ma'mura bihi naw'an. Selanjutnya beliau mengatakan, dan ketahuilah, bahasanya perbuatan ihsan itu yang diperintahkan terbagi menjadi dua macam. Ditinjau dari sisi hukumnya, terbagi menjadi dua macam. Ahaduhuma wajib. Yang pertama adalah ihsan yang hukumnya wajib. Wahwal insaf, yaitu berlaku adil, berbuat adil. Wal qiyamu bima yajibu alaika lil khalq, dan melaksanakan kewajibanmu terhadap sesama makhluk. Bihasabi ma tawajjaha alaika minal hukuk, sesuai dengan hak-hak yang ditujukan kepada anda. Ma tawajjaha alaika minal hukuk, sesuai dengan hak-hak yang ditujukan kepada anda. Ya, ini sebagaimana telah beliau uraikan sebelumnya. Nah, meliputi berbagai status atau posisi kewajiban seorang suami, seorang istri, seorang penuntut ilmu, seorang tetangga, dan seterusnya. Wasani ihsanun mustahab. Kemudian jenis yang kedua adalah ihsan yang hukumnya mustahab, yang hukumnya sunnah. Wa huwa ma zada ala dzalik min badlin naf'in badaniyin au maliyin au ilmiyin, yaitu segala hal yang sifatnya tambahan untuk jenis yang pertama tadi. Sifatnya ziyadah, sifatnya tambahan. Sesuatu yang lebih daripada jenis yang pertama. Min badli naf'in badaniyin, yaitu dengan cara memberikan manfaat kepada orang lain dengan fisiknya, dengan hartanya, dengan ilmunya. Au taujihin li khairin diniyin, atau memberikan bimbingan, pengarahan agama yang baik. Au maslahatin dunyawiyah, atau terkait dengan manfaat duniawi. Fakullu ma'rufin sodakoh. Maka setiap perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang baik adalah sedekah. Masing-masing sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuannya. Apa yang kita lakukan, maka itu yang kita upayakan. Sebagai seorang rakyat biasa, maka dia berupaya untuk melakukan perbuatan ihsan sesuai dengan kemampuannya. Ketika bermuamalah, berinteraksi dengan penguasanya misalnya, sebagai seorang penuntut ilmu juga seperti itu. Dia lakukan perbuatan ihsan sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuannya. Lakukan perbuatan ihsan terhadap sesama penuntut ilmu misalnya, dengan tenaganya, dengan pengarahannya, dengan nasihatnya, dengan bimbingannya. Berbeda dengan seorang ulama, dia punya tanggung jawab yang lebih besar terhadap umat. Dia lakukan perbuatan ihsan sesuai dengan kapasitasnya sebagai seorang ulama. Dan begitu seterusnya. Masing-masing punya andil dan harus punya andil untuk melakukan perbuatan ihsan. Sehingga Syekh As-Sa'di rahmatullahi alaih dalam karya beliau yang lain mengatakan, yang maknanya, tolonglah agama ini dengan seberapapun kemampuan Anda. Dengan seberapapun kemampuan Anda. Ini bukan hanya tugas seorang ulama, seorang ustadz, kewajiban seorang ulama, seorang ustadz, tidak. Tapi meliputi seluruh pribadi muslim. Masing-masing dituntut untuk berbuat baik sesuai dengan kemampuannya. Walamma dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kisatul baghi, beliau mengatakan, dan ingatlah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kisahnya seorang wanita pelacur, al-baghi, allati saqat al-kalba asy-syadid al-'athsh, yang memberi minum kepada seekor anjing yang sangat kehausan. Asy-syadid al-'athsh, kepada seekor anjing yang sangat kehausan. Sama-sama diriwayatkan, anjing tersebut menjilat-jilat permukaan tanah, menjilat-jilat pasir. Ini menggambarkan dia sangat kehausan saat itu, benar-benar membutuhkan air. Bi khuffaiha minal bi'r, wanita itu mengambil air dengan kedua sepatunya dari sumur. Dikisahkan dia melepas kedua sepatunya, kemudian dia turun dan mengambil air tersebut. Bahkan kemudian dia dekatkan khufnya kepada anjing tadi. Dia dekatkan. Yani dia memiliki rahmat yang sangat tinggi terhadap binatang. Wa anna Allah syakara laha wa ghafara laha. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mensyukurinya dan mengampuni dosa-dosanya. Ya subhanallah. Dengan amalan seperti itu. Tapi pahalanya sangat besar sekali. Allah subhanahu wa ta'ala mensyukuri upayanya. Karena kita tahu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah adalah Syakur. Yang artinya yaqbalu min ibadihi al-yasir wa yujazihim al-katsir. Syakur itu artinya Allah Subhanahu wa taala menerima amalan hamba-hambanya yang sedikit, namun Allah Subhanahu wa taala bisa membalas mereka dengan al-katsir, pahala yang sangat banyak, yang sangat besar. Nah, ini makna apa? Syakur. Ini salah satu buktinya. Amalan yang sedikit, yang remeh menurut pandangan manusia, tapi membuahkan pahala yang sangat besar. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna lana fil bahaimi ajran, wahai Rasulullah, apakah kita akan mendapatkan pahala dengan berbuat baik terhadap binatang? Para sahabat merasa heran. Pahalanya sampai sedemikian besarnya. Qal, maka beliau mengatakan, fi kulli kabidin harra ajr. Kata beliau, pada setiap hati yang panas itu ada pahalanya. Ya, ini pada setiap makhluk bernyawa yang kau perlakukan dengan baik pasti akan membuahkan pahala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan sekali-kali kita meremehkan perbuatan yang ma'ruf meskipun terhadap binatang-binatang seperti itu. Ikhlaskan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala ketika menolongnya, terutama dalam kondisi-kondisi darurat seperti ini. Ikhlaskan niat, dan juga di antara faktor yang melatar belakangi besar kecilnya pahala adalah bagaimana kondisi objek yang ditolong. Semakin darurat, semakin besar kebutuhan objek yang kita tolong, maka semakin besar pahalanya. Fal ihsanu huwa badlu jami'il manafi' min ayyi naw'in kana. Sehingga kesimpulannya, kata beliau, ihsan adalah melakukan atau memberikan segala manfaat min ayyi naw'in kana, dengan jenis kebaikan apapun. Dengan jenis kebaikan apapun. Berupa fisik, berupa harta, dan lain sebagainya. Li'ayi makhlukin yakun. Untuk siapapun dia. Objeknya sangat umum. Sasarannya sangat umum. Untuk siapapun dia. Manusia, orang kafir, hewan, dan lain sebagainya. Dan subhanallah, ketika media yang diberikan hanya berupa air, kemudian obyeknya adalah anjing, seekor binatang, pahalanya sangat luar biasa. Lalu bagaimana kiranya ketika yang diberikan adalah ilmu agama, tauhid, kemudian sasarannya adalah manusia. Ini arja. Ya, lebih diharapkan akan bisa membuahkan pahala yang lebih besar. Sehingga beliau menjelaskan bahwa di antara perkara-perkara yang menentukan besar kecilnya pahala, kata beliau, yatafawat bitafawutil muhsani ilaihim wa haqqihim wa maqamihim. Besar kecilnya pahala al-ihsan sesuai dengan objek yang menerima kebaikan, hak mereka dan kedudukan mereka. Beda berbuat baik dengan binatang, ya, berbuat baik terhadap binatang dengan berbuat baik terhadap manusia, pahalanya berbeda. Wa bihasabil ihsan wa 'idami mauqi'i wa 'azimi naf'i. Sesuai dengan besar kecilnya manfaat yang dihasilkan. Juga seperti itu, sangat menentukan besar kecilnya pahala al-ihsan. Sehingga ketika Utsman radhiyallahu anhu beliau berinfak kepada Jaisul Usrah, pasukan yang penuh dengan kesulitan sebelum perang Tabuk, dan memang benar-benar saat itu kaum muslimin membutuhkan dukungan biaya dari kalangan mereka untuk bisa melangsungkan peperangan tersebut, sehingga dinamakan Jaisul Usrah, pasukan yang penuh dengan kesulitan. Maka Nabi alaihi wasallam mengatakan, Madara ibn Affan ma'amila ba'dal yaum. Ketika Utsman memberikan sumbangan kepada mereka dalam keadaan sangat dibutuhkan sumbangan tersebut, Beliau mengatakan, setelah hari ini tidak akan memadaratkan Utsman apapun yang dia lakukan. Sangat besar utamanya. Karena tadi dipengaruhi dengan keadaan objek yang ditolong. Wabihasabi imanil muhsan wa ikhlasih. Dan juga diantara faktor penyebab besar kecilnya pahala al-ihsan adalah sesuai dengan keimanan dan keikhlasan orang yang berbuat baik. Keikhlasan dan keimanan pelakunya. Wasabab da'i lahu ila dzalik. Dan faktor pendorongnya. Semakin ikhlas, maka semakin besar pahala yang akan dihasilkan. Dan contohnya tadi, seperti yang dialami oleh seorang wanita pelacur di zaman Bani Israel. Sebagian ulama mengatakan, itu tiada lain adalah karena ikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketulusannya dalam menolong binatang tersebut. Di samping juga karena tadi, hewan atau anjing tadi benar-benar dalam keadaan sangat haus, sangat membutuhkan air. Baik, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang muhsinin, hamba-hamba yang berbuat ihsan baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun terhadap sesama manusia. Kurang lebihnya mohon maaf.